Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. Terkait pembahasan kemarin seputar masalah perbintangan, di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan perkataan orang Yahudi yang mengatakan malam ini telah keluar bintang ini yang menunjukkan Nabi akhir zaman telah lahir dan itu benar-benar terjadi. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa perbintangan itu atau mempelajari ilmu perbintangan ada dua. Yang pertama boleh, yang kedua haram. Mempelajari ilmu perbintangan ada dua macam. Yang pertama boleh mempelajari ilmu perbintangan, yang kedua haram mempelajari ilmu perbintangan. Yang boleh itu yang apa namanya? Ingat pembahasan kita kemarin. Atau lebih umum lagi, ilmu perbintangan terbagi menjadi dua. Apa itu? Apa dua jenis itu? Ilmu tasyir. Ini yang boleh apa yang haram? Yang boleh. Yang haram? Ilmu ta'zir. Ahsan, barakallahu fiik. Yang disebut dengan ilmu tasyir, di mana dengannya kita mengetahui waktu-waktu sholat, arah kiblat, kemudian kapan seseorang mulai bertani, menanam tanamannya, dan kapan dia menunda, dan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Yang haram ilmu ta'zir, mempelajari ilmu perbintangan kemudian mengaitkan kejadian-kejadian yang terjadi di dunia dengan munculnya bintang-bintang tertentu. Ini haram, ini tidak diperbolehkan. Ini sudah kita lewati pembahasannya, dalil-dalilnya juga. Lantas bagaimana dengan ucapan orang Yahudi ini? Mereka mengatakan malam ini telah keluar Al-Kaukabul Ahmar, bintang merah, dan tidaklah bintang itu muncul melainkan karena lahirnya seorang yang besar, seorang nabi, dan itu benar terjadi. Dan kisah ini disebutkan oleh para ulama yang menyebutkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Tayyib khan fi din a'azakumullah, ucapan Yahudi ini bukan sebuah dalil. Ucapan orang Yahud bukan sebuah dalil untuk lantas boleh kita mengaitkan kejadian-kejadian yang terjadi di dunia dengan munculnya bintang-bintang tertentu. Itu ucapan mereka. Sementara dalil telah kita baca, kita pelajari bahwa yang seperti itu haram. Bisa jadi ucapan orang-orang Yahud mereka dapatkan dari para saharah, dari para tukang sihir. Dan demikianlah para saharah mendapatkan dari jin. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika terjadi gerhana di masa beliau, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innas syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi." Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda kekuasaan Allah azza wa jalla. Tidaklah terjadi gerhana pada salah satu dari keduanya dengan sebab meninggalnya seseorang, tidak pula dengan lahirnya seseorang. Enggak ada kaitannya. Walau ketika dicatat, dipelajari, ditelusuri, oh ketika terjadi gerhana matahari di tahun ini, ternyata ini bertepatan dengan lahirnya si fulan yang sekarang menjadi orang yang besar, menjadi orang yang terkenal. Bisa jadi secara kebetulan memang demikian, tetapi tidaklah ada kaitannya sama sekali. Dan berapa banyak ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, atau munculnya bintang-bintang tertentu, banyak orang yang meninggal dunia. Demikian pula banyak yang terlahir ke dunia ini, sehingga itu bukan sebagai patokan. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mustarikus sam', para jin. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwa ketika Allah tabaraka wa taala berfirman menentukan suatu perintah, mengucapkan suatu ucapan, terkhusus dahulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para syayatin itu mereka naik ke atas langit, sampai digambarkan oleh Sufyan rahimahullah hakada, seperti ini. Jadi bertingkat-tingkat, seperti tangan, jari jemari tangan yang dibentangkan bertingkat-tingkat. Yang paling atas menyampaikan ke yang bawah, yang paling atas menyampaikan ke yang bawah terus. Kalau seandainya pembawa berita curian dari langit tadi disambar oleh, bahasa kita meteor ya, bintang, rujumal lisyayatin, bintang tersambar dia, mati dia, terbakar, sudah habis. Enggak sampai ke bumi berita curian tadi. Tetapi kalau seandainya tidak, terus sampai ke bumi, hatta yulkiyaha ala lisani sahiri awil kahin, oleh syayatin atau jin tadi, disampaikanlah kepada lisannya para tukang sihir, para dukun. Fayazidu ma'aha mi'ata kadzbah. Kemudian oleh jin tadi, demikian pula para sahir tadi, ditambah berita yang benar tadi, yang merupakan wahyu dari Allah yang berhasil dicuri, ditambah dengan 100 kedustaan dari mereka sendiri. Kemudian disampaikanlah kepada manusia. Berita yang satu itu yang benar, kemudian yang lainnya kedustaan. Seperti misal ini contohnya, orang sakit datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke tukang sihir, mengeluhkan sakitnya, kemudian mendapatkan jawaban, ini obatnya ini, ini. Namun syaratnya harus demikian, demikian, dan demikian. Tambahan-tambahan kedustaan dari mereka. Ketika dijalani benar sembuh. Kenapa? Karena memang yang satu tadi benar. Adapun syarat-syaratnya, cara untuk mengobatinya, ditentukan hari atau malam atau jamnya, adalah kedustaan dari mereka. Benar sembuh. Apa tujuannya? Sebagai fitnah bagi mereka. Alaysa qad qala lana yauma kada wa kada, kada wa kada. Sehingga yang mendengar dari para sahir tadi semakin yakin, bukankah dulu tukang sihir itu pernah berkata kepada kita di hari ini dan hari itu, mengatakan demikian dan demikian. Fakana kama qal. Persis kejadian sama seperti yang diucapkan oleh mereka. Tayyib, apakah lantas itu benar? Jawabannya tidak, itu kedustaan yang ditambahkan oleh mereka. Sehingga apa yang ditanyakan di sini tidaklah lantas merubah keyakinan ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya mempelajari ilmu perbintangan yang ada keterkaitan erat atau yang dikait-kaitkan antara kejadian-kejadian di muka bumi dengan munculnya bintang-bintang tertentu itu sebagai suatu kebenaran dan harus diyakini, tidak. Itu adalah sesuatu yang haram yang kita diperintah untuk menjauhinya. Allahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wa iyyaka wan nadhara fil kalami wal julusa ma'a ashabi al-kalami wa 'alaika bil athari wa ahli al athari wa iyyahum fas'al wa ma'ahum fajlis wa minhum faqtabis. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa iyyaka wan nadhara fil kalam, dan hati-hati engkau dari melihat-lihat ilmu kalam. Ini sempat kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu, atau sempat disinggung oleh al-muallif rahimahullah tentang ilmu al-kalam, al-jidal wal-kalam, yang harus kita jauhi. Di sini kembali ditegaskan, hati-hati engkau, jangan sampai melihat al-kalam, apalagi mempelajarinya, apalagi mendalaminya. Al-kalam, al-falsafah, ilmu filsafat sejenis, hati-hati darinya. Wal julusa ma'a ashabil kalam, demikian pula hati-hati engkau, jangan duduk-duduk dengan ashabul kalam, ahlul ahwa'i wal bid'ah, yang mereka menolak dalil dan mengedepankan akal. Apakah itu dari kalangan Mu'tazilah, atau dari kalangan Syiah Rafidah, atau dari kalangan Al-Asy'ariyah, atau dari kalangan Al-Khawarij, Al-Jahmiyah, mereka semuanya adalah Ahlul Kalam. Mereka membuang dalil dan mengedepankan akal mereka. Wa 'alaika bil azari, dan hendaklah engkau berpegang teguh dengan azar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlil azari, dan hendaklah engkau duduk-duduk dengan Ahlul Azar. Wa iyyahum fas'al, dan hendaklah engkau bertanya kepada mereka. Jadikan teman dudukmu dalam majlismu Ahlul Azhar. Dan hendaklah yang engkau pelajari Al-Azhar. Ketika engkau ingin bertanya, hendaklah bertanya kepada Ahlul Azhar, bukan kepada Ahlul Kalam. Tidak pula duduk bersama Ahlul Kalam, tidak pula membaca dan mempelajari ilmu Al-Kalam. Wa ma'ahum fajlis, dan bersama mereka hendaklah engkau duduk-duduk dalam majlismu bersama Ahlul Athar ini. Wa minhum faqtabis, dan dari mereka hendaklah engkau cari, pelajari ilmu din ini. Ini ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan di sana ada kalam Syekh Rabi hafizahullah dalam kitab Aunul Bari. Kita baca keterangan beliau ketika beliau menjelaskan permasalahan ini. Qala hafizahullah, al-kalamu falsafah. Al-kalam itu merupakan ilmu filsafat. Sama, mau dikatakan ilmu al-kalam atau ilmu al-falsafah. Ma'khudun min falsafatil Yunani dhalati syirkiyah, diambil dari filsafat orang-orang Yunan, Yunani kuno kalau bahasa kita, filsafat Yunani kuno. Dhalati syirkiyah, namun itu sesat dan penuh dengan kesyirikan. Li'annahum la ya'rifuna Allah wa lam ya'rifu ma ja'at bihi ar-rusul, karena mereka tidak mengenal Allah azza wa jal. Tidak pula mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Murni akal mereka, penemuan-penemuan mereka. Dan mereka merasa takjub dan bangga dengan penemuan-penemuan tersebut, padahal bertentangan dengan fitrah manusia, yang mereka diciptakan di atas fitrah yang lurus tadi. Faya'tamiduna ala ukulihim muddallah, وَيَتَكَلَّمُونَ فِي الْغَيْبِيَّاتِ وَفِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, sehingga mereka فَيَعْتَمِدُونَ, menjadikan tolak ukurnya bertumpu pada عَلَى عُقُولِهِمُ الضَّالَّةِ, akal mereka yang sesat. Manusia sehebat apapun dia, kemampuannya terbatas, kecerdasannya terbatas, kehebatan akalnya terbatas, apalagi ketika membahas perkara-perkara gaib, apalagi ketika membahas tentang zatullah wa sifatullah. Tidak ada dasar yang kuat bagi mereka untuk berbicara tentang perkara yang gaib, tentang zat Allah Azza wa Jal, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Karena mereka tidak mengetahuinya sama sekali, hanya pada akal saja. Wal'iyadu billah, bahkan sebahagian mereka dengan istilah filsafat tadi sampai mengingkari wujud Allah Azza wa Jal yang menciptakan kita, atau kita terlahir dari orang tua kita, orang tua kita dari orang-orang tua kita, orang tua kita dulunya sebelum masa modern seperti ini berasal dari, kata mereka, berasal dari apa? Kera. Filsafatnya mereka. Yang kemudian datang ahli filsafat lagi membantah teori ini. Dulu kita dijejali dengan filsafat-filsafat sesat yang seperti ini. Kenapa? Akal mereka yang digunakan. Perubahan manusia dengan wujud sekarang ini dari dulunya kera, dari fase menuju fase berikutnya, perubahan demi perubahan, hingga menjadilah manusia yang ada di masa sekarang ini. Adapun dulunya sekian juta tahun yang lalu, manusia-manusia adalah kera. Itu satu. Dan ini kesesatan. Sebagian mereka lagi wal'iyadu billah menyatakan bahwasannya pepohonan yang ada di sekitar kita mati, digantikan dengan tunas yang baru, tumbuh lagi. Sebelum pohon yang tua itu mati, ada pohon berikutnya. Demikianlah alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, terjadi dengan sendirinya melalui gumpalan-gumpalan asap yang semakin keras, semakin mengeras, hingga terbentuklah planet namanya bumi. Semua terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakannya. Ini filsafat Yunan Ad-Dalalah Asy-Syirkiyah yang menyesatkan dan penuh dengan kesyirikan. Wa yatakallamuna fil ghaibiyyati wa fil asma'i was sifat. Mereka berbicara tentang perkara-perkara gaib. Mereka berbicara tentang al asma' was sifat, asma'ullahi azza wa jalla wa sifatullahi tabaraka wa ta'ala. Wal 'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah azza wa jalla dari hal yang seperti ini. Fa yu'addi dzalika ila juhudi asma'illahi wa sifatihi. Sehingga apa yang mereka keluarkan, ucapan-ucapan yang mereka sampaikan, teori-teori yang mereka terapkan, hingga pada akhirnya mengantarkan mereka, fayu'addi, mengantarkan ila juhudi asma'illahi wa sifatihi, pengingkaran kepada asma'ullah wa sifatullah. Bagaimana tidak? Ketika akal mereka bermain, seperti yang kita contohkan tadi, pohon ini tumbuh dari pohon sebelumnya. Pohon sebelumnya pun demikian, tumbuh dari sebelumnya lagi. Pohon yang sebelumnya terus seperti ini, silsilah yang tak berhenti. Sehingga kata mereka, dunia ini berjalan pada porosnya dan tidak ada yang menciptakan, semua berjalan sendiri. Manusia pun demikian, terlahir dari orang tua sebelumnya, orang tua terlahir dari orang tua sebelumnya. Berjalan sendiri tanpa ada yang menciptakan. Dan itu adalah filsafat yang menyesatkan dan penuh dengan kesyirikan. Kama hasala lil mutakallimina minal jahmiyati wal mu'tazilati war rawafidhi wa asnafil mutakallimin. Sebagaimana yang terjadi pada ahlul kalam dari kalangan jahmiyah, demikian pula mu'tazilah, rafidhah, ataupun sempalan-sempalan ahlul kalam yang lain. Antalu sifatillahi azza wa jal. Mereka akhirnya mengingkari sifat-sifat Allah azza wa jal. Allah zat yang maha memberi rezeki. Diingkari oleh mereka. Berusaha cari rezekimu sekuat mungkin. Semakin engkau bersemangat mencari rezeki dan berusaha, akan semakin banyak yang kau dapatkan. Tidak menyandarkan bahwa rezeki itu datang dari Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha menyembuhkan. Ketika seseorang sakit, berusaha cari rumah sakit terbaik, cari dokter yang paling senior, sembuhkan penyakitmu. Semakin engkau kuat dan keras berusaha, maka menuju kesembuhan semakin dekat. Lupa bahwa Allah tabaraka wa ta'ala zat yang memberikan penyakit tadi dan zat yang menyembuhkan hambanya dari rasa sakit yang dideritanya. Diingkari oleh mereka sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Wa ankaru katsiran minal aqaidi bisababi hadhil falsafah, dan mereka mengingkari banyak sekali dari akidah-akidah yang murni dari tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab ilmu filsafat. Apakah filsafat menyesatkan? Iya. Ilmu kalam, ilmu filsafat menyesatkan. Tidak ada seorang ulama Islam pun yang membolehkan mempelajari ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah kesesatan. Tetapi dipelajari di perguruan-perguruan tinggi sebagai studi banding. Kalau menurut mereka bukan hanya itu. Lebih jelek dari itu pun mereka pelajari. Tujuannya ya tadi, untuk menghancurkan Islam dari dalam, untuk mengingkari tentang wujudullah, asma'ullah wa sifatullahi azza wa jal. Sehingga tolak ukurnya bukan mereka. Bukan dipelajari atau tidak oleh mereka. Tolak ukurnya adalah al-kitab wa sunnah. Qala wa lihada haddara a'immatul islami bil ijma'i min ilmil kalam wa annahu haram. Oleh karena ini maka ulama al-islam dari empat madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, bil ijma', secara ijma', mereka semuanya mengharamkan ilmu kalam, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya ilmu kalam, dan mereka menghukumi bahwa mempelajari ilmu kalam atau ilmu falsafah adalah haram. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Barakallahu fiikum.